Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu, mukaddimah yang dibawakan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala berhubungan dengan pembahasan tentang alfaz al-mujmalah, lafaz-lafaz yang sifatnya mujmal yang tidak datang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Telah kita ketahui prinsip dalam mensikapinya. Sekarang kita lanjutkan. Wa syaikhu rahimahullah arada radda bihadzal kalami 'alal musyabbihah. Dan syaikh rahimahullah ta'ala menginginkan dengan perkataan ini untuk membantah musyabbihah, di mana Allah di mana Tahal mengatakan wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adawat, dan seterusnya ini untuk membantah apa musyabbihah dengan menafikan itu semua. Kadamun al-jawaribi, seperti Dawud al-Jawaribi, seorang tokoh Rafidhah yang menyatakan bahwasanya Rabnya itu lahmun wa damun ala suratil insan. Ini pendapat Dawud tersebut, wal'iyadzubillah. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala dalam Al-Fisal, maka Dawud al-Jawaribi yaz'umu anna rabbahu lahmun wa damun ala suratil insan. Dia berkeyakinan, si Dawud ini, bahwasanya Rabnya itu punya daging, punya darah, dan berbentuk manusia. Ini jelas keyakinan kufur. Dan dalam tarikh Islam ditegaskan oleh Syekhul Islam Al-Taimiyah rahimahullah ta'ala, pada sejarah Islam diketahui awwalu man 'urifa bi taqsimillahi Hisham ibn al-Hakam ar-Rafidhi. Yang pertama kali diketahui berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki jasad, memiliki jisim seperti manusia, ini adalah Hisham ibn al-Hakam, seorang Rafidhi. Wa amsalihi, dan yang semisalnya al-qa'ilina innallaha jismun wa innahu juthatun wa a'dha wa ghairu dhalik. Dan yang semisal dengan Dawud juga tadi, siapa yang pertama kali sebelum Dawud, siapa namanya, Pak Muhammad Hisham ibn al-Hakam ar-Rafidhi, yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki jism, memiliki jasad, bahwasanya Rabnya itu jasad, jasad, dan memiliki anggota-anggota tubuh dan yang lainnya. Ta'alallahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka katakan. Ini perkataan yang sangat jelas kekufurannya. Fal makna alladhi aradahu syekhu rahimahullah ta'ala minan nafi alladhi dhakarahu huna haqqun. Nah, sehingga makna yang diinginkan oleh syekh dari penafian yang beliau sebutkan di sini tentunya haknya tidak. Karena yang diinginkan oleh syekh yaitu menolak penyamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Lakin hadatsa ba'dahu man adkhala fi umumi nafihi haqqan wa batila fa yahtaju ila bayani dhalik. Akan tetapi terjadi setelahnya, muncul setelahnya orang yang memasukkan dalam keumuman penafian beliau itu sesuatu yang hak dan yang batil. Padahal yang diinginkan oleh Syekh menafikan na'am yang batil, yaitu menafikan berarti apa? Penjasatan Allah. Keyakinan bahwasanya Allah berjasad daging dan darah dalam bentuk seperti manusia dan seterusnya, ini ditolak oleh Imam Al-Tahawi sebagaimana pula keseluruhan ahli sunnati wal jamaah menolak keyakinan tersebut. Cuman dikarenakan lafadznya lafadz yang mujmal, maka muncul orang-orang yang kemudian memasukkan dalam keumuman nafi tersebut nah sesuatu yang hak dan yang batil. Fayahtaju ila bayanin dzalik, sehingga butuh untuk menjelaskan hal tersebut. Wa huwa yaitu anna as-salafa muttafiquna ala anna al-bashara la ya'lamuna lillahi haddan wa annahum la yahudduna shay'an min sifatih. Yaitu bahwasanya salaf telah bersepakat bahwa manusia ini tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala itu suatu had, yaitu suatu batasan. Dan bahwasanya Allah, bahwasanya manusia tersebut tidak mampu untuk membatasi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun pada sifat-sifatnya. Qala Abu Dawud at-Tayalisi kana Sufyan yani ats-Tsauri wa Syu'bah wa Hammad bin Zaid wa Hammad bin Salamah wa Syarik wa Abu Awanah la taib la yahudduna wa la yushabbihuna wa la yumathilun. Ada dulu sederet ta'imah yang disebutkan di sini mulai dari Ats-Tsauri, Syu'bah, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, Syarik, Al-Qadi, Abu Awanah. Mereka semua tidak membatasi Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak menetapkan batasan bagi Allah, tidak pula menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Yarawna al-haditha wa la yaqulun. Yarawna al-haditha wa la yaquluna kaifa. Wa idza su'ilu qalu bil athar. Mereka meriwayatkan hadis, yaitu semua hadis-hadis yang sampai kepada mereka, mereka meriwayatkan dan mereka tidak mengatakan kaifa, bagaimana. Nah, dan apabila ditanya mereka mengatakan dengan athar. Maksudnya dengan apa yang sampai dari periwayatan, tidak menggunakan akal. Perkataan Abu Dawud at-Tayalisi ini dikenalkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Asma wa Sifat. Cuman pada dasarnya Ishaq bin Ahmad Al-Farisi tidak diketahui cara dan takdil padanya, sehingga masuk dalam deretan majhul. Wallahu a'lam. Tidak diketahui kondisi dia, tidak ada cara, tidak pula takdil. Wasaya tifi kalam syekh waqad a'jaza khalqahu 'anil ihatati bih. Dan akan datang dalam perkataan Syekh Imam At-Tahawi rahimahullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan makhluknya tidak mampu untuk melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian memang kita semua khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan dalam keadaan lemah, tidak mampu untuk apa? Untuk melingkupi dari sisi ilmu, dari sisi pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Fa'ulima anna muradahu anna Allah taala ada. Baik, fa'ulima anna muradahu anna Allah ya ta'ala an an yuhita ahadun bi haddi. La anna al-ma'na annahu mutamayyizun an khalqihi munfasilun anhum mubayyinun lahum. Apa? La anna al-ma'na annahu ghairu na'am. Makna harus gitu. Tapi kalau tanpa itu jadinya malah rancu. Baik. Karena asal yang tepat sekali annal makna annahu mutamayyizun. Terus di naskah yang lain la annal makna harusnya ghairu ya. Hah? Annahu ghairu mutamayyizun. Baik. Akan datang pada perkataan Syekh ini bahwasanya yang dimaksud adalah bahwasanya Allah telah menjadikan makhluk ini tidak mampu untuk melingkupi Allah. Nah, sehingga diketahui maksud Imam At-Tahawi dengan perkataan di sini wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat sampai akhirnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi dari apa? Dari adanya seseorang dari kalangan hambanya yang melingkupi Allah Subhanahu wa taala dengan suatu batasan tertentu. Ya, bukan maknanya bahwasanya apa? La annal makna annahu ghairu mutamayyizun atau ghairu mutamayyizin an khalqihi. Naam, munfasilin anhum mubayyinin lahum. Bukan maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbedakan dari makhluknya, bukan. Nah, bukan pula maknanya bahwasanya Allah itu tidak terpisah dari mereka. Karena bagi keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu terpisah dari makhluknya, tidak bersatu dengan makhluknya. Sebagaimana telah kita lewati dahulu dalam pembahasan sifat ulum. Suila Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala bima ta'rifu Rabbana. Abdullah bin Mubarak ditanya dengan apa engkau mengenal atau bima na'rifu, dengan apa kita mengenal Rabb kita. Qala bi annahu 'alal 'arsyi ba'inun min khalqih. Nah, maka beliau menjawab kita mengenalnya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tinggi di atas 'arsy-Nya, terpisah dari makhluknya. Qila bihaddin, qala bihaddin. Nah, dikatakan kepadanya, nah, dengan had, maka Ibn Mubarak mengatakan, iya dengan had. Nah, ini penggunaan kata haddin dalam sighah apa? Sighah itsbat, ya tidak? Taib. Maksudnya yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyamainya dari kalangan makhluk dan terpisah dari makhluknya. Taib. Nanti akan dijelaskan. Adapun riwayat ini ikhwan dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala. Tapi tidak ada tambahan qila bihaddin. Dan riwayat tersebut sahih. Juga dikeluarkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah dengan sanad yang sahih juga. Syekhul Islam rahimahullahu taala dalam fatwa beliau mengatakan wa hadza masyhurun an Ibnu al-Mubarak thabitun anhu min ghairi wajhin. Jadi ini masyhur dari Ibnu al-Mubarak yang thabit dari beliau dari berbagai macam sisi. Bahkan Ibnu al-Qayyim dalam Ijtima'ul Juyush mengatakan waqad sahha anhu sihhatan qaribatan min at-tawatur. telah sahih dari Ibnu Barak dengan kesahihan yang mendekati mutawatir. Bahwasanya keyakinan kita adalah apa? Annallaha 'alal 'arsyi ba'inun 'al khalqi. Qala min al-ma'lumi anna al-hadda yuqalu 'ala ma yanfasilu bihi syai' wa yatamayyazu bihi 'an ghairihi. Nah, ini maksud Ibnu Barak ketika menetapkan had. Merupakan perkara yang diketahui bahwasanya al-had itu dikatakan kepada apa saja yang terpisah dari sesuatu yang lain dan terbedakan dari yang lainnya. Makanya ketika ditanya bihaddin, beliau menjawab bihad. Wallahu ta'ala ghairu halin fi khalqi wala qa'imin bih wala qa'imin bihim. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah apa? Tidaklah merasuk di dalam makhluknya, yaitu tidak berada pada sesuatu pun dari makhluknya. Di mana makhluk itu berarti lebih besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak. Tidak pula, na'am, Allah subhanahu wa ta'ala itu qa'imun bihim. Yaitu maksudnya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa tegak dengan sebab adanya para makhluk. Ini tidak bisa, tidak hak yang demikian. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak berada di dalam makhluknya. Tidak pula keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala itu bergantung dengan makhluknya. Bal huwal qayyumu al-qa'imu binafsih al-muqimu lima siwah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala itu al-qayyum, dan yang maha na'am berdiri sendiri, yang mencukupi kebutuhan hamba-hambanya. Na'am. Sehingga fal haddu bihadzal makna la yajuzu an yakuna fihi munaza'atun fi nafsil amri aslan fa innahu laysa wara'a nafihi illa nafyu wujudir rabbi wa nafyu haqiqatihi. Maka makna had, ya, atau maka penggunaan istilah had dengan makna ini tidak boleh untuk ada perselisihan padanya, pada asalnya. Kenapa? Karena apa? Kalau seperti ini kan jelas maksud bihadin itu apa? Bahwasanya Allah itu terpisah dari makhluknya, tidak apa sama dengan makhluknya. Untuk seperti ini ya berarti kita harus menetapkan kalau diinginkan pada makna had yang seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada di balik penafian itu kecuali apa? Berarti menafikan adanya Allah dan menafikan hakikat Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Ini makna had yang harus kita tetapkan. Wa ammal haddu bi ma'nal ilmi wal qaul wa huwa an yahuddahu al-ibadu fa hadha muntafin bila munaza'atin baina ahli sunnah. Baik. Adapun penggunaan istilah had dengan makna ilmu dan perkataan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala diilmui oleh para hambanya secara mutlak dengan keseluruhannya. Nah, maka ini ditiadakan ya, tanpa ada perselisihan padanya di antara ahli sunnah. Kenapa? Karena tidak ada satupun dari makhluk yang mampu mengilmui Allah secara sempurna. Wala yuhituna bihi ilma. Dalam artian semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dia mampu untuk apa? Mengilmuinya secara keseluruhan dari sisi hakikat dan bagaimananya. Ini muntafin, ditiadakan hal tersebut. Nah, inilah yang diinginkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala dalam penafiannya wa ta'ala anil hudud. Qala Abul Qasim Al-Gusyairi. Sufi. Al-Ustaz Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul Malik As-Sufi. Fi risalatihi sami'tu Syekh Abu Abdul Rahman As-Sulami Muhammad Ibn Al-Husain bin Muhammad As-Sufi juga. Termasuk dari masyayikhnya Baihaqi Sufiyun Halik. Nah, seorang sufi yang parah sekali. Qad kudzib. Sami'tu Abu Mansur Ibnu Abdullah qala sami'tu Abu Hasan Al-Ambari qala sami'tu Sahal bin Abdullah At-Tustari Abu Muhammad As-Sufi Az-Zahid yaqul wa qad su'ila 'an dhatillah wa qala dhatullahi mawsufatun bil 'ilmi ghairu mudrakatun bil ihadati wala mar'iyatun bil absari fi dari dunia wa hiya mawjudatun bi haqa'iqil iman min ghairi haddin wala ihadatin wala hulul wa tarahu al ayunu fil uqba zahiran fi mulkihi wa qudratihi wa qad hajaba al khalqa an ma'rifati kunhi dhatihi wa dallahum alayhi bi ayatihi فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه ينظر إليه المؤمن بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. Ini perkataan Sahal bin Abdullah At-Tusturi, sebagian mengatakan demikian, sebagian mengkritiki dan menfathah Sahal bin Abdullah At-Tustari dari Tustar. Ketika ditanya tentang Zatullah, bagaimana jawabannya? Dia mengatakan Zatullah mausufatun bil ilm. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan ilm. Tapi apa ghairu mudrakah bil ihathah, tidak bisa dilingkupi. Tidak bisa diketahui dengan apa pengetahuan yang melingkup secara keseluruhan. Tidak terlihat dengan mata-mata kepala di dunia. Tapi Allah itu ada dengan hakikat keimanan. Bisa diyakini. Tanpa ada had wala ihatah. Maksudnya di sini apa? Tanpa ada haddin, yaitu kondisi di mana hamba mampu mengetahui secara keseluruhan. Tidak pula hulul, ya, penyatuan Allah dengan makhluk. Engkau akan melihatnya dengan mata kepala di Uqba, yaitu di akhirat kelak. Zahiran fi mulkihi wa qudratihi. Yarhamukallah. Yang Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menang. Dalam artian tidak terkalahkan dalam kekuasaannya dan kudrahnya. Dan Allah telah menutupi para makhluk dari mengetahui kaifiyah zat-Nya dan telah menunjukkan mereka kepada keyakinan untuk meyakini Allah dengan ayat-ayat-Nya, sehingga hati-hati itu mengenalnya dan mata-mata tidak akan mampu untuk melihatnya di dunia. Kaum mukminin kala akan melihat Allah dengan mata-mata mereka tanpa ihathah, yaitu tanpa melingkupi dan tanpa idrak nihayah, dalam artian tanpa mengetahui dengan pengetahuan yang menyeluruh. Dari isi makna ikhwan fillah, makna ini hak. Dan sufi yang dulu kaum tasawuf yang dulu sebagiannya dari si akidah masih lurus. Seperti perkataan ini, walaupun dia disifati dalam terjemahnya, dalam biografinya, Sahal bin Abdullah ini Abu Muhammad As-Sufi Az-Zahid. Tapi dari sisi perkataan yang disebutkan di sini tentang keyakinannya, itu sesuatu yang hak. Cuman dari sisi sanad, sanadnya lemah, dhaif. Tapi berarti kita selesai dari pembahasan makna had, ikhwan. Makna had yang ketika ditetapkan oleh ahli sunnah, maka apa? Yaitu bahwasanya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Tayyib. Ketika dinafikan oleh ahli sunnah, berarti makna hak yang hak apa? Ketika dinafikan, yaitu penafian ilmu yang menyeluruh tentang Allah Subhanahu wa taala. Paham? Adapun makna yang batil, Taib. Babila di apa? Dinafikan. Ketika dinafikan, yaitu yang dimaksud adalah apa? Tajsim. Makanya ditolak. Kalau menginginkan makna had dengan apa? Dengan penjasatan Allah, maka ini kita tolak juga. Baik. Barakallahu fiikum. Nak taibihan dan subhanallah.